Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu di awal Ramadan, kita mendapatkan musibah dengan munculnya aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam, yang akibatnya tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Islam, hanya menimpakan mudarat. Oleh karena itu, perlu kita luruskan pemahaman yang menyimpang ini, dan kita gali akar penyimpangannya. Mudah-mudahan bisa menyadarkan orang-orang yang terlibat di dalam aksi-aksi terorisme tersebut, maupun bisa memberikan pendidikan yang baik kepada kaum muslimin, terutama anak-anak muda kita, agar mereka memahami ajaran Islam yang sebenarnya, dan bahwasannya terorisme itu bertentangan dengan ajaran Islam, dan agar kaum muslimin tidak tertipu dengan slogan-slogan Islam yang diserukan oleh para teroris tersebut, dan juga agar kita membantu pemerintah kita memahamkan masyarakat bahwa terorisme itu bukan saja bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan akal sehat, akan tetapi bertentangan dengan ajaran agama yang mulia ini. Sekaligus kita membantah orang-orang yang membenci Islam, yang menuduh bahwa Islam mengajarkan terorisme. Maka itu tidaklah benar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyorot dosa-dosa dan kesalahan serta kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para teroris yang bertentangan dengan syariat Islam. Klaim mereka bahwa aksi mereka adalah jihad, adalah sesuai syariat Islam untuk memperjuangkan agama Islam, itu hanyalah kedustaan, kebohongan, penyimpangan dan kesesatan. Apa saja jemaah sekalian, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta kesesatan dan penyimpangan mereka? Insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan tidak kurang dari 10. 10 penyimpangan, kesesatan, dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh para teroris dalam aksi-aksi mereka yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan tidak pantas mereka mengklaim perbuatan mereka itu sebagai jihad atau sebagai perjuangan Islam, karena itu sangat bertentangan dengan Islam dan hanya memudaratkan Islam, tidak memberi manfaat sedikit pun. Tiga yang pertama adalah dasar penyimpangan mereka. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Inilah dasar kesesatan dan penyimpangan mereka. Mengapa terjadi aksi-aksi terorisme? Karena adanya paham takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, sesama muslim, "Wahai kafir," maka ucapan itu pasti kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya yang dituduh itu tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada yang mengucapkan. Artinya berat. Tidak mudah menuduh orang itu kafir. Yang lebih parah lagi, yang mereka kafirkan adalah yang tidak melakukan dosa-dosa kekafiran. Padahal yang melakukan dosa kekafiran sekalipun dan dia seorang muslim, tidak otomatis dikafirkan. Kenapa? Karena adanya al-udhru bil-jahli. Udhur karena kebodohan. Dan ini disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Udhur karena kebodohan itu diberikan kepada orang muslim yang melakukan kekafiran. Tidak bisa dia langsung dikafirkan. Kalau dia bodoh, kalau dia belum tahu, kalau dia tidak mengerti, sampai ditegakkan hujjah atasnya. Sebagaimana firman Allah, "Wama kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Begitu pula firman Allah, "Rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya apa jemaah sekalian? Harus ditegakkan hujjah. Para ulama menjelaskan kandungan makna yang bisa kita petik dari ayat ini, harus ditegakkan hujjah terhadap kaum muslimin yang melakukan kekafiran, barulah dia dikafirkan. Itu kalau yang dia lakukan adalah dosa kekafiran. Tidak otomatis dikafirkan. Kemudian, kalau dia sudah pantas dikafirkan, terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tidak ada penghalang dalam pengkafirannya, apakah otomatis dia dihukum mati? Tidak juga. Diadili terlebih dahulu. Diminta bertaubat oleh mahkamah syariat, oleh pemerintah. Kalau dia tidak mau bertaubat, baru diberikan hukuman mati. Jadi kesalahan mereka ada tiga di sini dalam pengkafiran. Yang pertama, mengkafirkan orang yang tidak melakukan kekafiran. Yang kedua, kalaupun yang dilakukannya itu adalah dosa kekafiran, maka tidak otomatis dikafirkan. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu dan hilangnya penghalang. Seandainya yang dilakukan adalah dosa kekafiran, mereka langsung mengkafirkan begitu saja tanpa terpenuhi syarat-syarat dalam pengkafiran. Yang ketiga, mereka merasa berhak untuk memberikan hukuman terhadap orang yang mereka sudah kafirkan tersebut. Padahal yang berhak bukan mereka. Yang berhak adalah mahkamah syariat. Itu pun gak langsung dibunuh, tapi diminta bertobat terlebih dahulu, diberikan nasihat. Bukan dibunuh dalam keadaan kafir untuk dikirim ke neraka, tetapi diminta bertobat agar dia selamat dari api neraka dan masuk surga. Tapi dalam hati mereka telah kehilangan sifat rahmat, telah kehilangan kasih sayang, tidak menginginkan manusia untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena setan telah menguasai mereka. Yang diinginkan setan adalah makin banyak yang menemani dia di neraka. Ini tiga kesalahan mereka terkait pengkafiran. Ya. Contoh siapa yang mereka kafirkan jemaah sekalian? Polisi dan tentara. Itulah sebabnya mengapa polisi dan tentara menjadi target aksi-aksi teroris. Kata mereka, polisi itu adalah ansarut tagut, sedangkan mereka adalah ansarut daulah. Polisi adalah penolong-penolong tagut, mereka adalah penolong-penolong daulah. Penolong-penolong daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, disingkat menjadi Daesh. Bahasa Inggrisnya ISIS. Daesh. Mereka mengklaim sebagai penolong ISIS, penolong Daesh. Sedangkan polisi dan tentara mereka sebut sebagai penolong tagut. Siapa yang mereka maksud dengan tagut? Pemerintah. Yang mereka maksud dengan tagut adalah pemerintah. Karena pemerintah itu kafir, maka mereka tagut. Kita lihat apa sebabnya mereka mengkafirkan. Karena tidak berhukum dengan syariat Islam secara menyeluruh. Mungkin ada sebagian saja, tapi secara menyeluruh tidak. Tidak berhukum dengan syariat Islam. Apa dalil mereka? Perhatikanlah jemaah sekalian. Setiap golongan sesat punya dalil. Pada umumnya seperti itu. Maka di sini kita bisa memetik satu pelajaran penting. Jangan gampang terpengaruh dengan orang yang berdalil. Jangan mudah percaya dengan orang yang menyampaikan ayat dan menyampaikan hadis. Kita lihat dulu, pemahamannya benar tidak? Setiap orang mudah saja mengatakan, saya punya dalil ayat Al-Quran, saya punya dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita lihat dulu pemahamannya benar atau tidak. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal ribuan hadis, tetapi kalau pemahamannya menyimpang, maka ayat dan hadis itu hanya dia gunakan untuk mendukung kesesatan, bukan untuk mencari kebenaran. Apa dalil mereka? Di antaranya surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Subhanallah jemaah sekalian. Mungkin kalau kita juga baca ayat ini, kita bisa salah memahami. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf, maka semua pemahaman terhadap ayat semuanya salah, semuanya menyimpang apabila bertentangan dengan pemahaman salaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 pemahaman, 73 penafsiran. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka mereka memahami ayat ini sesuai dengan zahirnya, tanpa merujuk kepada pemahaman salaf, tanpa mempelajari lebih jauh apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini, tanpa memahami penafsirannya yang benar. Mereka katakan, berarti pemerintah kita sudah kafir. Kenapa? Ada hukum-hukum mereka yang tidak sesuai syariat Islam. Padahal yang dipahami para sahabat tidak seperti itu. Telah dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama salaf yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bacalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lain-lain. Para sahabat menjelaskan makna ayat ini bukan kekafiran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, tetapi kufur kecil. Kufur kecil itu adalah dosa besar, dosa yang sangat besar, tetapi posisinya di bawah kufur akbar. Kufur kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Jadi enggak bisa kita kafirkan. Inilah yang disebut dengan pemahaman Khawarij, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar pantas dibenci, tapi jangan berlebihan. Bencilah mereka sesuai dosa yang mereka lakukan, tapi mereka masih punya keimanan, maka mereka juga berhak dicintai sesuai kadar keimanan mereka. Jadi para sahabat menafsirkan makna ayat ini kufur asghar, tapi mereka mengatakan kufur akbar, kufur besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kenapa jamaah sekalian para sahabat mengatakan maksud ayat ini kufur asghar? Karena para sahabat lebih tahu tentang makna ayat ini. Mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengerti tentang apa ayat ini turun. Al-Bara' bin Azib rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ayah fil musyrikin." Sebenarnya ayat ini turun, sebab turunnya adalah tentang orang-orang musyrik. Sahabat yang lain mengatakan tentang orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini pada awalnya tidak berbicara tentang orang-orang muslim, tapi tentang orang-orang musyrik di zaman itu. Sehingga ayat ini ketika digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, status kekafirannya berkurang. Kenapa? Karena kaum muslimin masih memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan orang-orang musyrik dan orang kafir itu sama sekali sudah tidak punya pokok keimanan. Jadi, sahabat menyaksikan ayat ini turun, mengerti tentang apa ayat ini turun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka pemahaman yang benar. Mana mungkin orang sekarang lebih tahu tentang ayat ini dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini satu sisi penafsiran. Penafsiran mereka bertentangan dengan penafsiran para sahabat, bertentangan dengan pemahaman yang benar. Dan Nabi SAW telah ingatkan kita, kulluha finnari illa wahidah. Semua golongan, semua pemahaman, semua metode beragama yang bertentangan dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabat, tempatnya di neraka. Itu artinya salah, sesat, tidak benar. Enggak mungkin mereka bisa lebih tahu. Enggak mungkin mereka benar, sedang para sahabat yang salah memahami. Dan di sisi lain, kesalahan mereka adalah hanya mengambil satu ayat, meninggalkan ayat yang lain. Jadi jemaah sekalian, ini dua akar kesalahan mereka dalam berdalil. Dua akar kesalahan mereka dalam berdalil. Yang pertama, tidak mengikuti pemahaman salaf. Tidak merujuk kepada penafsiran generasi salaf. Mereka merasa pantas menafsirkan sendiri, memahami sendiri, tidak perlu merujuk kepada pemahaman salaf. Ini yang pertama, sebab penyimpangan. Semua golongan sesat, sebab penyimpangannya ini. Tidak merujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk menghadapi terorisme dan memberantasnya dari masyarakat kita adalah mengajak mereka kembali kepada pemahaman salaf. Tidak ada yang lain. Tidak ada solusi terbaik yang lainnya. Kalau hanya sekedar menangkapi pelakunya, menjebloskan dalam penjara atau dihukum mati sekalipun, tapi pemahamannya masih beredar luas yang bertentangan dengan pemahaman yang benar, mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan muncul teroris-teroris baru. Jadi harus diberantas dari pemahamannya. Iya. Kesalahan yang kedua, kesalahan mereka yang kedua dalam berdalil adalah mengambil sebagian ayat dan membuang yang lain. Mengambil sebagian hadis dan membuang yang lain. Dan itu juga merupakan ciri seluruh golongan sesat. Berdalil dengan satu ayat, berdalil dengan satu hadis, dan membuang yang lainnya. Mereka seakan-akan tidak peduli. Ada ayat lain mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Di dalam ayat-ayat berikutnya, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Bukan kafir, tapi fasik kata Allah. Ayat yang lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini sisi penafsiran yang lain. Orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah memiliki tiga tingkatan. Zalim, fasik, barulah kafir. Kapan disebut zalim? Ketika dia berhukum dengan selain syariat Allah, tujuannya sekedar ingin menzalimi orang. Karena hukum Islam gak bisa dirubah, karena hukum Islam sudah jelas, gak bisa dibeli, gak bisa dirubah, dia berpaling kepada hukum yang bertentangan dengan syariat supaya dia bisa menzalimi orang. Maka dia disebut zalim. Kapan disebut fasik? Ketika dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Dia melihat hukum yang bertentangan dengan syariat lebih menguntungkan kekuasaannya, atau demi mempertahankan kekuasaannya, takut dia menerapkan syariat, takut didemo, takut dilengsirkan, maka dia adalah orang fasik. Yang ketiga, kapan menjadi kafir? Apabila seorang yang berhukum dengan selain syariat itu memiliki satu dari tiga keyakinan. Yang pertama, dia anggap syariat Islam dan hukum buatan manusia sama saja. Jadi suka-suka kita saja mau pilih yang mana. Mau pilih hukum Islam atau hukum adat atau hukum hasil musyawarah manusia atau hukum hasil peninggalan penjajah. Dan ini yang paling memalukan. Sudah dijajah ratusan tahun, setelah penjajah pergi, hukum mereka masih menjajah kita. Pemikiran mereka masih menjajah kita. Ekonomi, politik, yang berasal dari kepala-kepala mereka masih menjajah kita. Makanya jangan heran kalau kita masih punya politik adu domba, saling bermusuhan antara sesama muslim. Itu warisan penjajah. Itu warisan penjajah. Atau hukum internasional sama saja kata mereka. Terserah mau pilih yang mana. Maka orang yang punya pemahaman seperti itu, barulah dia sampai pada tingkat kekafiran, kufur akbar, yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari syariat Allah yang terbaik, yang telah Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْكِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Dia meyakini selain hukum Allah, selain syariat Islam, lebih baik atau lebih cocok daripada syariat Allah. Sekedar dia mengatakan lebih cocok di negeri kita. Mungkin kalau di Arab, syariat Islam lebih baik. Tapi kalau di negeri kita, yang lebih baik adalah hukum buatan kita sendiri daripada syariat. Ini lebih parah daripada yang pertama. Merasa lebih pintar daripada Allah. Subhanallah. Maka ketika seorang memiliki keyakinan seperti ini, barulah dia sampai pada tingkat kekafiran. Dan jemaah sekalian, ini enggak harus pemerintah. Tidak harus pemerintah. Masyarakat pun, kalau punya keyakinan seperti ini, maka dia punya pemahaman kufur. Punya akidah kekafiran. Kemudian yang ketiga, kapan dikafirkan? Apabila seseorang menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Contohnya menghalalkan khamar. Khamar yang sudah jelas diharamkan dalam syariat, mereka buat undang-undang, khamar bagi kami halal. Tapi kalau mereka mengizinkan khamar dan tetap meyakini khamar itu haram, itu dosa besar. Bedakan jemaah sekalian. Bedakan antara orang yang minum khamar, mengizinkan khamar beredar, dan orang yang menghalalkan khamar. Apa alasannya dia minum khamar? Apa alasannya dia mengizinkan khamar? Alasannya hawa nafsu, supaya dapat pemasukan dari pajak. Ini namanya fasik. Tapi kalau mereka mengatakan khamar halal, barulah mereka menjadi kafir. Kenapa? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Ini tiga rincian yang disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Barulah orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu difonis menjadi kafir. Kalau tidak, maka dia fasik atau zalim. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tiga tingkatan, kafir, fasik, dan zalim. Tapi mereka ambil sebagian ayat saja dan mereka buang sebagian yang lain. Itu sumber kesesatan mereka. Iya. Kemudian tadi juga sudah kita katakan, kalau seandainya sudah kafir sekalipun atau sudah melakukan kekafiran, yaitu sudah punya satu dari tiga bentuk kekafiran tadi, apakah otomatis dikafirkan? Tidak juga. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Kemudian kalau sudah pantas dikafirkan, apakah langsung dibunuh begitu saja? Tidak juga. Diadili dulu, diminta bertobat, dikasih waktu. Mudah-mudahan dia kembali bertobat, bukan langsung dihukum saja seperti yang mereka lakukan. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini poin yang pertama sudah mengandung banyak kesalahan. Kemudian yang kedua, ini akar kesesatan mereka yang pertama, dengan segenap cabang-cabang kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua, memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Ini akar penyimpangan dan kesesatan mereka yang kedua. Memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Jadi walaupun mereka masih menganggap muslim tapi zalim, maka mereka memandang harus dilengsirkan. Harus diganti dengan daulah mereka. Ini akar penyimpangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma' ulama. Surat An-Nisa ayat ke-59 memerintahkan kita untuk taat, tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Perhatikan, ulil amri dari kalangan kalian. Kalian siapa? Muslimin atau kafirin? Muslimin. Artinya selama dia masih muslim, walaupun dia zalim, Allah perintahkan kita untuk tetap tunduk dan patuh. Walaupun tentu makna tunduk dan patuh di sini hanya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita disuruh melakukan Sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita tunduk dan patuh. Tapi apakah artinya kita boleh melengsarkan, mengganti pemimpin? Jawabannya tidak boleh, selama dia masih muslim. Walaupun kita enggak boleh taat kalau disuruh berbuat maksiat. Tapi bukan berarti kita boleh melengsarkannya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran atau penyimpangan atau bertentangan dengan syariat pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat, kemudian apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah bersabar. Karena siapa yang menyelisihi pemerintahnya atau memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Mati jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mati syahid, tapi mati jahiliyah. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Bahasa kita sekarang korup. Hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, tetapi menyengsarakan rakyatnya. Wa umuran tungkirunaha, mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Kalian tidak setujui kemungkaran itu. Maka sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita akan adanya para pemimpin yang menyelisihi syariat, tidak berhukum dengan syariat. Para sahabat pun bertanya, bagaimana menghadapi para pemimpin seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka, yaitu tetap kita tunduk dan patuh kepada mereka, dan minta kepada Allah hak kalian. Yang pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa. Apakah kita diam saja membiarkan kemungkaran itu? Tidak. Tetapi cara menasihati pemimpin itu ada caranya. Bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah di jalan-jalan atau di medsos, di media massa. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, hendaklah jangan dia sampaikan terang-terangan. Jadi menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, di medsos, dengan dalih menasihati atau menegur, itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan itu sudah termasuk kategori pemberontakan. Para ulama menjelaskan, pemberontakan itu bisa terjadi dengan senjata, bisa juga dengan kata-kata. Apa yang dilakukan oleh para teroris itu adalah pemberontakan dengan senjata. Pemberontakan dengan senjata. Tapi jemaah sekalian, pemberontakan itu bisa jadi dengan kata-kata. Dan bahkan tidak akan terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Seperti apa pemberontakan dengan kata-kata itu? Yaitu memprovokasi masyarakat. Memprovokasi anak-anak muda yang punya semangat untuk berislam. Dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah. Dengan cara mengkafirkan pemerintah. Dan menyebutkan tentang aib-aib pemerintah. Apakah di medsos, ataukah di jalan-jalan, ataupun di mimbar-mimbar. Ini juga termasuk kategori pemberontakan. Dan menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sisi lain, orang yang memberontak kepada pemerintah, mereka puji. Orang yang melakukan aksi pembunuhan kepada aparat pemerintah, mereka sebut mujahid. Sedangkan korbannya aparat, mereka sebut monyet-monyet berseragam. Ini sama. Dua-duanya adalah pemberontakan. Dan dua-duanya disebut khawarij. Yang memberontak dengan kata-kata itu disebut khawarij qa'adiyah. Dari dulu sudah ada. Dinamakan para ulama dengan khawarij al-qa'adiyah. Mereka tidak melakukan aksi terorisme. Tapi mereka yang manas-manasi. Mereka yang menghafal satu dua ayat dan hadis untuk memberi semangat kepada anak-anak muda yang bodoh tersebut. Yang tidak paham agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebenarnya mereka yang lebih berbahaya. Kalau mereka tidak ditangkapi, kalau mereka dibiarkan, mungkin ke depan muncul teroris-teroris baru. Ini akar penyimpangan mereka yang kedua. Dan ini lebih luas dibandingkan yang pertama. Yang pertama ada pada sebagian orang. Yang kedua lebih banyak lagi. Yang melakukan pemberontakan. Baik pemberontakan dengan kekuatan senjata, kekuatan fisik, maupun dengan kata-kata. Yang lebih banyak yang melakukan pemberontakan dengan kata-kata. Yang suka menjelek-jelekkan pemerintah. Yang memanas-manasi masyarakat untuk membenci dan menentang pemerintah. Ini banyak. Potensi-potensi terjadi terorisme di masa yang akan datang masih banyak. Oleh karena itu jemaah sekalian, melakukan aksi-aksi di jalan, menurunkan massa, lalu kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, berorasi di jalan, itu bukan cara Islam. Itu termasuk bibit terorisme. Di masa yang akan datang, bisa jadi dari golongan-golongan ini muncul para teroris baru. Karena sudah ada akarnya. Apalagi dari aksi-aksi mereka itu muncul mudarat-mudarat yang lain. Di antaranya mengganggu aktivitas masyarakat di jalan. Bahkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum. Rumah sakit, sekolah-sekolah, pusat-pusat ekonomi, kantor-kantor pemerintah. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihadalahu." Barang siapa yang memutus jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Kepada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini? Kepada para mujahid sejati. Para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berjihad dengan ilmu. Tetapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, kalau di antara kalian ketika berjihad menyempitkan perumahan dan membuat orang sulit lewat di jalan, orang-orang yang tidak ikut berjihad, orang-orang yang tidak ikut berperang menjadi sulit lewat, mereka menjadi tidak nyaman, tidak ada jihad bagi kalian. Maksudnya kalian gak dapat pahala jihad. Itu jihad beneran. jihad beneran, kalau sampai memutus jalan, membuat orang sulit lewat, dan menyempitkan perumahan, maka orang-orang yang berjihad itu hilang pahala mereka. Apalagi melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan syariat. Dan kerusakannya lebih besar. Membuat jalan macet. Membuat fasilitas-fasilitas umum terganggu. Bukan hanya perumahan, tapi rumah sakit, sekolah, fasilitas-fasilitas ekonomi masyarakat, dan seterusnya. Jadi ini bukan jihad jemaah sekalian. Ini pemberontakan. Baik pemberontakan dengan senjata maupun pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Ini akar penyimpangan mereka yang kedua. Pemberontakan terhadap penguasa muslim. Yang pertama lebih parah lagi, sudah mereka kafirkan terlebih dahulu. Yang kedua masih mereka anggap zalim. Kemudian yang ketiga, akar penyimpangan mereka adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa dihalalkan? Karena sudah dikafirkan. Atau sudah dianggap zalim. Maka jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 93. Bahayanya menghilangkan nyawa seorang muslim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Membunuh seorang mukmin, dan mukmin itu ada dua tingkatan. Mukmin yang sempurna imannya, kuat dan baik imannya, dan mukmin yang lemah imannya. Siapa itu orang mukmin yang lemah imannya? Yang melakukan dosa-dosa besar. Dia masih mukmin. Allah katakan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini berlaku untuk semua bentuk orang mukmin. Baik mukmin yang kuat imannya maupun mukmin yang lemah imannya. Maka apa balasan untuk mereka? Allah berikan ancaman di dalam ayat ini dengan 5 ancaman. Yang pertama, bagi mereka balasannya adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Walaupun makna kekal di sini menurut bahasa Arab, kekal itu juga bermakna diazab dalam waktu yang sangat lama, bukan selama-lamanya. Karena membunuh bukan termasuk dosa kekafiran. Kemudian yang ketiga, Allah murka kepada mereka. Yang keempat, Allah melaknat mereka. Yang kelima, Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat besar. 5 ancaman bagi orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin. Bagaimana mungkin itu disebut jihad? Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menjadi korban terorisme yang mengatasnamakan jihad tersebut. Ini kita sampaikan terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Polri maupun TNI yang menjadi korban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kabar gembira sebagaimana dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang golongan yang menghalalkan darah kaum muslimin. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Sebelumnya beliau mengatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baik yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Maka kita harapkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban mereka, apakah dari kalangan TNI, Polri atau yang lainnya, termasuk sebaik-baik yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita gembira. Artinya kita jangan takut. Hadapi mereka. Kalau memang sudah ajalnya, maka mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baik yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Karena itulah prinsip mereka, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini jemaah sekalian, tiga akar kesesatan mereka. Kemudian, untuk mendukung penyimpangan mereka itu, maka mereka mencari-cari dalil, mencari-cari pelegalan di dalam syariat. Pelegalan yang pertama tadi sudah kita sebutkan, menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 44 sesuai dengan pemahaman mereka. Yang lainnya, apa yang mereka lakukan supaya bisa mendoktrin masyarakat agar membenarkan pemahaman mereka? Maka mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. La ilaha illallah seharusnya la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi mereka selewengkan maknanya, mereka tafsirkan menjadi la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Betul. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah secara menyeluruh. La ilaha illallah artinya la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa mereka tafsirkan dengan la hakima illallah? Demi mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat itu tadi. Dan demi agar perjuangan mereka terfokus pada khilafah. Merampas kepemimpinan dan mereka ganti dengan khilafah versi mereka. Dan mereka tidak paham bagaimana seharusnya khilafah Islamiyah. Mereka enggak mengerti bagaimana seharusnya menegakkan syariat Islam. Iya. Kemudian mereka cari lagi dukungan lain dari syariat kita. Tauhid oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dibagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Mereka tambahkan lagi dengan tauhid hakimiyah dan tauhid mulkiyah. Artinya apa? Ini betul-betul fokus perjuangan. Bagaimana merampas kepemimpinan untuk menegakkan syariat, tapi syariat sekali lagi menurut mereka, mereka enggak paham hakikat syariat. Jemaah sekalian, ini kesalahan mereka yang lain masih seputar tiga akar penyimpangan tadi. Oleh karena itu, ini dia ciri-ciri ajaran yang berpotensi menjerumuskan masyarakat, terutama anak-anak muda kita, dalam aksi-aksi terorisme. Mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Mereka tambahkan pembagian tauhid hakimiyah. Betul, hanya hukum Allah yang berhak ditegakkan. Tapi orang yang tidak berhukum dengan syariat tidak otomatis dikafirkan. Ada perincian-perincian sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Jadi kalau kita dapatkan ada ciri-ciri seperti ini, inilah bibit-bibit terorisme. Iya. Inilah jemaah sekalian, tiga kesalahan mereka yang paling mendasar. Tadi saya katakan ada berapa kesalahan mau kita bahas? 10, subhanallah. Baru tiga sudah habis waktu nih. Ya. Gimana? Masih bisa diteruskan gak ini? Ya. Subhanallah, kita teruskan insyaallah singkat ya. Kesalahan mereka yang keempat. Yang keempat sampai seterusnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat dalam berjihad. Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat dalam berjihad. Mereka mengklaim aksi-aksi mereka sebagai jihad. Tapi kenyataannya bertentangan dengan syariat berjihad. Hukum-hukum dalam berjihad. Kenapa bertentangan jemaah sekalian? Karena mereka tidak pernah mempelajari bagaimana seharusnya berjihad dalam syariat. Mereka tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pelajari fikih jihad. Kecuali bab yang pertama. Keutamaan mati syahid. Disambut bidadari. Ya. Itu saja yang mereka pelajari. Langsung ingin cepat mati. Ya. Mereka tidak pelajari bagaimana seharusnya hukum-hukum syariat dalam berjihad. Maka jihad mereka adalah jihad yang bid'ah. Sebab amal ibadah seluruhnya termasuk jihad harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Walaupun mereka ikhlas. Walaupun mereka meniatkan untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Tapi cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka itu bukanlah jihad yang sunnah. Bukan jihad yang syar'i, tapi jihad yang bid'ah. Dan Nabi SAW telah bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jihad mereka tidak akan mengantarkan mereka ke surga, melainkan ke neraka. Iya. Apa pelanggaran mereka yang dalam berjihad? Maka ini yang keempat, tidak memenuhi syarat-syarat dalam berjihad. Apa syarat-syarat dalam berjihad? Ada tiga syarat. Syarat yang pertama, jihad itu dipimpin oleh kepala negara. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Apa makna hadis ini? Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Ayyuqatal ma'ahul kuffar wal bughah wal khawarij wa sa'iru ahli al fasad wa dhulmi mutlaqan." Maksud hadis ini kata beliau adalah peperangan dilakukan bersama pemerintah. Apakah memerangi orang-orang kafir, kaum pemberontak maupun khawarij dan semua orang-orang yang berbuat kerusakan serta kezaliman secara mutlak. Ini yang dipahami para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau pemerintah itu zalim? Masih pantaskah kita berjihad bersamanya? Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah berkata, "Wa'lam anna jawra sultan la yamkusu faridatan min fara'idillahi azza wa jalla allati iftaradaha 'ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwa kezaliman pemimpin tidaklah mengurangi kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawruhu ala nafsih wa tatawwa'uka wa birruka ma'ahu tamun laka insyaallah ta'ala. Karena kezalimannya adalah atas dirinya sendiri. Dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Sedangkan ketaatanmu kepadanya, perbuatan baikmu bersamanya akan sempurna pembalasannya untukmu insyaallah ta'ala. Yakni al-jama'ah wal jum'ah wal jihadu ma'ahum wa kullu syai'in minat ta'at fasyarik fihi falaka niyatuka. Yaitu kata beliau dalam kitab Syarhus Sunnah, ini sebuah kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jama'ah. Solat berjama'ah, solat jum'at dan berjihad bersamanya. Iya, ini termasuk yang harus dilakukan bersama pemerintah. Solat berjama'ah, solat jum'at dan berjihad bersamanya. Dan semua yang diharuskan kita taat kepadanya, maka bergabunglah dengannya. Engkau akan dapatkan sesuai dengan niatmu. Walaupun dia zalim, kezalimannya dosanya sendiri, tapi engkau akan dapatkan sesuai niatmu, sesuai yang engkau lakukan, yang Allah syariatkan. Maka disebutkan dalam buku-buku fikih dan bahkan buku akidah, berjihad itu harus bersama pemerintah. Imam Ahmad juga dalam Usul Sunnah berkata, "Wal jihadu madin mal amir barran kana aw fajira." Jihad itu harus bersama pemerintah, apakah pemerintah yang baik atau pemerintah yang jelek. Ini prinsip Islam. Syarat yang pertama dalam berjihad, berjihad itu harus bersama pemerintah. Berjihad itu harus dengan izin pemerintah. Tapi yang mereka lakukan sebaliknya, pemerintah malah mau diperangi. Seharusnya jihad itu bersama pemerintah, pemerintah malah mau diperangi. Iya. Jadi berjihad untuk menyerang orang-orang kafir duluan harus izin pemerintah. Kalau belum ada izin pemerintah, belum ada perintah dari pemimpin, berarti belum memenuhi syarat. Syarat yang kedua yang tidak mereka penuhi adalah jihad itu harus dengan kekuatan. Harus dengan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh. Baru punya bom rakitan, 1-2 bom, mau melawan senjata otomatis. Ya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَةٍ, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Siapkan jemaah sekalian, persiapan kekuatan. Dan itulah sebabnya mengapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah berfatwa kaum muslimin, terutama di sekitar Masjidil Aqsa, itu untuk berhijrah, bukan untuk lari, tapi mempersiapkan kekuatan. Tapi orang-orang yang menyimpang, mereka ambil, mereka jadikan itu celah untuk menjelek-jelekkan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah diantaranya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam besar ahli hadis di abad ini. Imam besar ahli hadis di abad ini. Tidak ada di abad ini yang memiliki jasa terhadap kaum muslimin dalam berkhidmah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi beliau. Kitab yang 4, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, beliau pecah jadi 2. Ini yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Kitab Riyadhus Shalihin, beliau pecah jadi 2. Ini sahihnya, ini dhaifnya. Dan masih banyak lagi penelitian-penelitian beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan Syekh Albani ini adalah antik-antik Yahudi. Kenapa? Berfatwa kaum muslimin di Palestina disuruh hijrah. Padahal yang beliau maksudkan hijrah tidak harus meninggalkan Palestina, tapi pindah ke tempat yang aman untuk apa? Untuk mempersiapkan kekuatan, bukan untuk lari. Bukan untuk lari. Tapi mereka manfaatkan untuk menjelek-jelekkan beliau. Padahal jemaah sekalian, beliau termasuk yang pernah berjihad di Palestina. Mereka yang menjelek-jelekkan beliau kebanyakan enggak pernah ikut berjihad. Mungkin membantu 1.000 rupiah pun tidak. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengangkat senjata langsung berjihad di Palestina. Tapi memang kenyataannya musuh kuat. Makanya beliau berfatwa, beliau tahu kondisi di lapangan. Makanya beliau berfatwa hijrah untuk mempersiapkan kekuatan, bukan untuk lari. Dan subhanallah, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan masjid yang lebih mulia daripada Masjidil Aqsa, meninggalkan tanah yang lebih mulia daripada Al-Quds. Beliau meninggalkan Masjidil Haram, beliau meninggalkan kota Makkah. Dan kesedihan Nabi SAW ketika meninggalkannya luar biasa. Tapi beliau harus meninggalkan karena kondisi memaksa demikian. Tapi kemudian beliau kembali dengan kekuatan. Kekuatan apa yang paling utama jemaah sekalian? Kekuatan iman dan takwa. Gak mungkin bisa mengalahkan Yahudi tanpa keimanan dan ketakwaan. Ya, mereka lempari Yahudi dengan batu, dibalas dengan tembakan. Ini gak masuk akal. Ya, baru punya batu, mau melawan senjata otomatis. Iya. Mereka mengorbankan kaum muslimin. Mereka membunuh 1-2 orang Yahudi, dibalas dengan bom. Mati 100 muslim. Gak masuk akal. Jihad seperti apa itu? Hanya memudaratkan kaum muslimin. Datang dengan bom bunuh diri, satu markas Yahudi hancur. Dibalas dengan apa? Satu kota muslim hancur. Itu gak masuk akal, jihad seperti itu. Mereka mengorbankan anak-anak dan kaum wanita. Jadi persiapkan kekuatan. Baik kekuatan fisik, dan yang paling utama kekuatan iman dan takwa. Iya. Dan jemaah sekalian, kelak di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, kelak di akhir zaman, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Dajjal muncul, kemudian beberapa saat kemudian diturunkan Nabi SAW. Dan Nabi SAW membunuh Dajjal. Kaum muslimin menguasai dunia dengan keadilan. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Apa perintah Allah terhadap kaum muslimin untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Allah berfirman kepada Nabi Isa AS, "Inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim." Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan mereka. Faharriz ibadi ila tur, maka bawalah hamba-hambaku yang beriman ke bukit Tur, berlindung di sana. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Disuruh lari oleh Allah, disuruh berlindung ke bukit Tur. Kenapa? Musuh gak bisa dikalahkan. Musuh gak bisa dikalahkan. Allah langsung yang akan menghancurkan mereka. Menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu kata Nabi SAW, "Wayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Setelah kaum muslimin berlindung di Bukit Tur, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Hadis ini juga menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah Nabi SAW membunuh Dajjal. Tidak seperti kata sebagian orang, sudah lewat masanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tidak benar. Hadis-hadis menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj muncul nanti setelah Nabi SAW membunuh Dajjal. Lalu apa perintah Allah kepada Nabi SAW dan orang-orang beriman? Disuruh berlindung ke Bukit Tur. Karena kekuatan mereka enggak ada apa-apanya dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi ini hadis disebutkan para ulama dalam fikih jihad, menunjukkan kalau kita belum sanggup berjihad, enggak punya kekuatan, kita tidak disuruh berjihad tapi melakukan yang lebih maslahat. Iya. Ini syarat berjihad yang kedua yang mereka langgar. Syarat berjihad yang ketiga yang mereka langgar. Jihad itu harus dilakukan oleh pemerintah muslim dan masyarakatnya yang memiliki wilayah kekuasaan. Harus memiliki wilayah kekuasaan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika di kota Makkah tidak diperintahkan untuk berjihad. Nanti beliau sudah di kota Madinah, sudah punya kekuatan dan punya wilayah kekuasaan, barulah beliau diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Ini syarat yang ketiga, harus punya wilayah kekuasaan. Iya. Tapi mereka tidak punya wilayah kekuasaan apapun. Maka dari itu, enggak mungkin kemudian mereka bisa menawan orang kafir lalu menjadikan mereka kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang dilindungi pemerintah muslim. Itu hukum jihad juga, sebagaimana akan kita sebutkan berikutnya insyaallah. Kalau mereka enggak punya wilayah kekuasaan, bagaimana caranya untuk menjadikan orang-orang kafir itu kafir zimmi? Iya, ini hukum yang terkait pentingnya atau dipersyaratkannya jihad itu adalah dilakukan pemerintah yang memiliki wilayah kekuasaan, memiliki negara. Iya. Yang terjadi adalah ISIS itu mereka merampas negara orang lain. Mereka ingin menjatuhkan pemerintah-pemerintah muslim lalu mereka berkuasa. Mereka enggak punya kekuasaan. Yang mereka lakukan adalah ingin merampas negara-negara kaum muslimin. Iya. Kenapa mereka tidak pergi ke Palestina untuk membela kaum muslimin di sana dan merampas negara Israel? Karena jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan sifat mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Maka antum jangan heran. Katanya mau berjihad. Kenapa enggak pergi membela kaum muslimin di Rohingya? Yang disembeli oleh orang-orang Buddha Myanmar. Kenapa tidak pergi berjihad membela kaum muslimin di Palestina? Yang disembeli oleh Yahudi. Bahkan kenapa tidak membela kaum muslimin di Suriah? Mereka ada di sekitar Suriah dan Irak. Itu berdekatan. Orang-orang muslim yang disembeli oleh Rusia komunis dan Syiah gabungan tiga negara. Iran, Suriah, dan Lebanon. Lebanon yang mengklaim sebagai Hizbullah. Sebenarnya mereka bukan Hizbullah, tapi Hizbu Syaitan. Pemimpinnya adalah Hasan Nasr. Ini Hizbu Syaitan. Tiga kekuatan Syiah bergabung dengan komunis Rusia. Didukung juga oleh komunis Cina untuk menyembeli kaum muslimin di Suriah. Tapi apa yang dilakukan ISIS di sana? Gak ada apa-apa yang mereka lakukan. Malah pasukan jihad di sana dirongrong oleh mereka dari belakang. Dari depan mereka berlawanan dengan orang kafir dan orang Syiah ini, ISIS membunuh mereka dari belakang. Persis seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kalaupun mereka membunuh orang kafir yang mereka bunuh tidak sesuai kriteria yang pantas dibunuh. Sebagaimana akan kita sebutkan berikutnya. Jadi ini pelanggaran mereka dalam jihad yang ketiga. Tidak punya wilayah kekuasaan. Baik. Ini jemaah sekalian, kesalahan mereka yang keempat. Tidak memenuhi syarat-syarat di dalam berjihad. Yang kelima, mereka memerangi orang kafir yang tidak pantas diperangi. Mereka memerangi orang kafir yang tidak pantas diperangi. Iya. Karena mereka tidak paham. Mereka tidak belajar fikih Islam. Orang kafir itu ada empat macam. Yang pertama kafir harbi. Yaitu yang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat jihad. Inilah yang diperangi. Kalau terpenuhi syarat-syarat jihad itu tadi. Nah, mereka tidak bisa membedakan dengan orang kafir berikutnya. Yang kedua disebut kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin. Dan dia tidak melakukan pemberontakan. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Haram dibunuh. Yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan dari kaum muslimin. Lalu ada satu orang muslim yang sudah berjanji melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Ini jemaah sekalian, empat jenis orang kafir. Tiga gak boleh dibunuh. Hanya satu yang boleh dibunuh. Yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk berjihad. Yang tiga haram dibunuh. Seperti apa dosanya jemaah sekalian membunuh orang kafir ini? Dosanya tidak main-main. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tiga bentuk tadi perjanjiannya. Perjanjian sebagai warga negara muslim, perjanjian gencatan senjata, perjanjian keamanan. Barang siapa yang membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Kenapa mereka melakukan aksi di awal Ramadan? Karena bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Mereka pikir bisa langsung masuk surga dengan membunuh orang-orang kafir secara serampangan. Masuk gereja, kemudian melakukan pengoboman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia tidak akan mencium bau surga. Karena yang dia bunuh bukan orang kafir yang pantas untuk dibunuh. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak bisa. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini dosa dan kesalahan mereka yang kelima. Membunuh orang kafir secara serampangan. Yang keenam, membunuh orang-orang kafir tanpa memberikan kepada mereka tiga opsi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad, ketika memerangi orang-orang kafir, beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Sebagaimana diantaranya disebutkan dalam hadis Buraidah Al-Husayb radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, fad'uhum ila thalathi khisalin." Kalau kamu berjumpa musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, kasih mereka tiga pilihan. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Pilihan mana saja yang mereka pilih, terimalah pilihan mereka dan tahan seranganmu. Summa du'uhum ilal Islam. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Inilah jemaah sekalian, hakikat jihad. Mengajak orang masuk surga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ajak mereka masuk Islam. Karena kalau sampai mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Tapi apa yang mereka lakukan? Langsung mengobam orang kafir itu tanpa mengajak mereka masuk Islam. Padahal Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi mereka matikan orang-orang itu dalam keadaan kafir agar menjadi penghuni neraka. Kalau mereka menjadi penghuni neraka, setan malah senang. Jadi jihad mereka jihad untuk menyenangkan setan. Bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan syaitan. Jihadnya Nabi SAW adalah menyelamatkan manusia dari api neraka, mengajak mereka mendapatkan rahmat Allah. Itu jihadnya Nabi SAW. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, Yahudi Khaybar, bacalah sejarah Yahudi Khaybar. Bukan saja mereka kafir, tapi juga melakukan pengkhianatan yang hampir membuat seluruh kaum muslimin terbunuh. Pengkhianatan mereka lakukan. Mereka sudah bikin kerjasama dengan Nabi SAW, sama-sama menjaga kota Madinah, tapi mereka membantu orang-orang musyrik untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW bergerak bersama pasukannya untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ternyata itu pun tidak langsung dihukum mati oleh Nabi SAW. Tidak langsung diperangi oleh beliau. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin pasukan di bagian depan ketika itu. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? "Unfus ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma da'uhum ilal Islam." Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Subhanallah, ini Yahudi kurang ajar, pengkhianat. Masih dikasih kesempatan untuk masuk Islam. Iya. Inilah jihad yang sebenarnya. Kemudian kalau enggak mau masuk Islam, apakah langsung dibunuh? Tidak. Perhatikanlah lanjutan hadis. Kata Nabi SAW, "Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Kalau mereka mau masuk Islam, terimalah keislaman mereka. Artinya, jangan kamu katakan, "Saya enggak yakin mereka masuk Islam. Jangan-jangan hanya karena takut." Tidak. Terima keislaman mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hukumi mereka sesuai zahirnya. Dan tahan seranganmu dari mereka. Fa inhum abau fasalhumul jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah jizyah dari mereka. Apa maksudnya? Tawarkan mereka menjadi warga negara negeri muslim yang tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Dan mereka membayar jizyah. Apa konsekuensinya? Kalau mereka mau pilih yang kedua, mereka akan dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Karena mereka warga negara yang tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir di negara kaum muslimin itu seharusnya dilindungi, bukan malah diperangi. Apa tujuannya jemaah sekalian? Tidak lain tujuannya agar mereka melihat keindahan dan kebaikan agama Islam. Dan kita pun masih ada kesempatan mendakwahi mereka. Tujuannya agar mereka masuk Islam. Masih ada kesempatan kedua untuk mereka. Agar melihat, mempelajari Islam. Supaya masuk Islam. Itu tujuan jihad yang sebenarnya. Kata Nabi SAW, fa'inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka mau menjadi kafir dhimmi, maka terimalah apa yang mereka pilih dan tahan seranganmu. Fa'inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka tidak mau juga pilihan yang kedua, maka mintalah pertolongan kepada Allah, lalu perangi mereka. Jadi, ini tiga pilihan, gak langsung dibunuh secara serampangan seperti itu. Maka jihad mereka sangat jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelanggaran mereka yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Berapa? 7 atau 6? 7 ya. Baik. Dan ini yang sangat besar dosanya. Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kalau tadi yang ketiga, sekedar dia menghalalkan darah kaum muslimin, itu sudah sesat. Yeah. Yang ketujuh ini, betul-betul dia hilangkan nyawa kaum muslimin. Yang ketiga, baru berupa keyakinan. Halal darahnya. Yang ketujuh, betul-betul mereka membunuh kaum muslimin. Walaupun mereka berdalih. Yang saya maksudkan bukan yang muslim yang mati, tapi orang kafir. Tapi ini negeri muslim. Gak mungkin gak ada orang muslim. Ya. Banyak orang muslim. Apalagi bom itu kita gak bisa cegah. Kita gak bisa milih-milih orang yang mati. Ya. Walaupun di perusahaan-perusahaan kafir, banyak juga orang muslim yang kerja di situ. Ya. Mereka pernah mengebom KFC. Siapa pegawai KFC? Mayoritas muslim. Walaupun punya Amerika. Yang makan di situ, yang kerja di situ, mayoritas muslim. Ya. Bahkan di kota yang mayoritas orang kafir, di kota Manado, saya pernah isi pengajian pegawai KFC. Pengajian pegawai KFC. Banyak yang muslim. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ini tentunya lebih besar dosanya. Membunuh orang kafir yang tidak berhak dibunuh, itu sudah dosa besar. Apalagi kalau membunuh seorang muslim. Tadi saya sebutkan ayat, surat An-Nisa ayat berapa tadi? 93. Ini luar biasa. Bahaya membunuh seorang muslim. 5 hukuman kata Allah. Neraka jahannam. Diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat besar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Perhatikan jemaah sekalian, ini gak main-main nyawa seorang muslim. Jangan sampai juga kita melakukan aksi-aksi di jalan yang bisa menyebabkan wafatnya seorang muslim. Dan berapa banyak jemaah sekalian aksi yang mereka klaim sebagai aksi damai berakhir dengan kericuhan. Kenapa? Karena mungkin provokator menyusup di barisan mereka. Jadi gak menjamin aksi damai itu akan berakhir damai. Tanpa mereka sadari bisa saja disusupi oleh provokator. Kemudian terjadi lempar-lemparan batu dengan aparat. Siapa aparatnya? Muslim. Keluarga mereka di rumah yang menunggu mereka pulang juga muslim. keluarga muslim saling membunuh sesama muslim. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir bertepuk tangan. Jadi ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita melakukan satu aksi yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Kata Nabi SAW, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Kalau membunuh orang kafir saja, dosanya sudah sangat besar, yaitu orang kafir yang tidak pantas dibunuh, apalagi membunuh seorang muslim. Iya. Pelanggaran mereka yang ke 8. Membunuh orang-orang kafir yang tidak pantas dibunuh. Seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan semua orang kafir yang tidak ikut berperang. Ini pelanggaran mereka yang ke-8. Membunuh orang-orang kafir yang tidak ikut berperang. Ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Tapi apa yang mereka lakukan? Melampaui batas. Mereka membunuh orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang tidak memerangi pasukan jihad. Di medan jihad sekalipun, yang dibunuh hanyalah orang-orang kafir yang ikut berperang. Misalkan berperang di negeri kafir, yang dibunuh hanyalah yang memerangi kita. Para wanita dan anak-anak, orang tua, itu tidak ikut dibunuh. Itu tidak ikut dibunuh. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Begitu pula diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Mujahid. Maksud ayat ini adalah tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang haram dibunuh, yaitu yang tidak memerangi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan mereka ada 6 golongan. Yang pertama wanita, yang kedua anak-anak, yang ketiga ar-ruhban, para pendeta, para ahli ibadah mereka yang tidak ikut berperang. Iya. Yang keempat az-zamna, orang-orang sakit. Yang kelima asy-syuyukh, orang-orang tua. Yang keenam al-usafa wal ujara wal fallahun, para pekerja, para buruh, dan para petani. Ini 6 yang dilarang oleh Allah tercakup dalam ayat ini yang tidak ikut memerangi. Iya. Bahkan secara khusus tentang wanita dan anak-anak dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, "Inna imra'atan wujidat fi ba'di magazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maktulah." Ada seorang wanita ditemukan mati dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wasibyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari pembunuhan kepada wanita dan anak-anak. Tapi apa yang mereka lakukan? Masuk gereja, meledakkan bom, enggak peduli siapapun yang mati. Mau wanita, anak-anak, para pendeta, semua yang enggak ikut berperang. Enggak ada satupun yang memerangi mereka. Subhanallah, sangat jauh apa yang mereka lakukan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliqu bismillah." Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Ini wasiat Nabi sallallahu kepada pasukan jihad. Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah. Dan tidak ada pasukan jihad yang bergerak kecuali dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, dengan izin Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Semua dengan izin pemerintah. Enggak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Pernah ada pelanggaran di masa Umar. Ada yang menyerang Bahrain, Umar tidak izinkan. Umar marah besar. Langsung mencopot pemimpin pasukannya. Jadi, itu bertentangan dengan syariat. Berjihad tanpa izin pemerintah. Kata Nabi SAW, intaliku bismillah, berangkatlah dengan nama Allah. Wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan saghiran wala imra'atan. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Jangan pula anak kecil, jangan pula seorang wanita. Jadi, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, yang tidak terlibat. Maka jemaah sekalian, jihad mereka sungguh bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Yang keberapa berikutnya? Yang kesembilan. Yang kesembilan, melakukan bom bunuh diri. Ini juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu petunjuk pun dalam Al-Qur'an dan sunnah yang mengajarkan jihad dengan cara bunuh diri. Tidak ada jemaah sekalian. Ini jihad yang bid'ah, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ada sebagian ulama berfatwa boleh bunuh diri, tapi dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi sudah kepepet, enggak ada pilihan lain. Itu pun dalam jihad yang syar'i. Kalau diizinkan oleh pemimpin pasukannya. Itu pun kalau melihat maslahatnya lebih besar, yaitu wafat orang kafir banyak walaupun dia menjadi korban. Dan juga dia memang enggak bisa lari. Dia harus melakukan seperti itu. Kalau ada kesempatan buang bom dia lari, kenapa harus bunuh diri? Kalau dia hidup dia masih ikut berjihad lagi kan? Enggak masuk akal. Kenapa? Pengen cepat masuk surga, mumpung bulan Ramadan. Ya. Pintu-pintu surga dibuka. Tapi dengan cara menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah telah mengingatkan, jangan kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan diri-dirimu sendiri dalam kebinasaan. Bertentangan cara berjihad mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa membunuh dirinya dengan sebuah potongan besi, "fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada." Maka besinya itu akan berada di tangannya, dengan itu dia merobek-robek perutnya di neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Itu hukumannya, yang mati bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, pisau itu digunakan untuk menyiksa dia di neraka jahannam. Kalau dia bunuh diri dengan bom, maka bom itu digunakan untuk mengazab dia di neraka jahannam terus menerus. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, yang terakhir, dan ini yang paling berbahaya. Jihad mereka hanya memudaratkan Islam dan memudaratkan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran syariat. Tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Kalaupun ada manfaatnya, manfaatnya jauh lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Ini jemaah sekalian, dosa, pelanggaran, kesesatan, penyimpangan dan kesalahan mereka yang ke-10. Jihad mereka tidak memberi manfaat kepada Islam, hanya menimpakan mudarat. Kalaupun ada manfaatnya sedikit dibandingkan mudaratnya. Kalau kita baca dalam sejarah perjuangan jihad Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, setelah jihad apa yang terjadi? Islam menjadi lebih berwibawa. Islam menjadi disegani. Islam tidak diremehkan oleh orang-orang. Musuh-musuh menjadi gentar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, وَنُسِرْتُ بِرُّبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. Aku ditolong oleh Allah dengan kegentaran di hati musuh Allah timpakan kepada mereka dari jarak sebulan perjalanan. Kenapa Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena jihadnya sesuai dengan syariat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setelah mereka berjihad, orang-orang yang mengamalkan Islam malah menjadi ketakutan. Dianggap teroris, dituduh punya bibit-bibit teroris, punya ciri-ciri teroris karena mengamalkan syariat Islam. Dan karena memang jamaah sekalian, ada pihak lain, pihak kedua yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelek-jelekan Islam. Mumpung ada aksi-aksi terorisme, mereka yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan syariat Islam, menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam. Ini sebenarnya juga golongan yang tidak kalah berbahaya dengan para teroris. Jadi kita menghadapi dua kutub, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, yang tafrid dan yang ifrat, yang ifrat dan yang tafrid. Yang ifrat, yang melampaui batas dalam beragama, itulah yang disebut dengan teroris khawarij. Mereka beragama, mengklaim sebagai jihad dan perjuangan Islam, tapi melampaui batas agama. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda tentang mereka, yang rukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Jadi mereka sudah masuk ke dalam agama, tembus keluar lagi. Ini satu sisi. Di sisi lain ada golongan tafrid yang meremehkan agama, tidak peduli dengan agama, lebih mementingkan undang-undang yang mereka buat atau hukum-hukum yang mereka buat atau adat istiadat mereka daripada agama. Maka mereka manfaatkan aksi-aksi terorisme ini untuk menjelek-jelekkan Islam dan menuduh orang-orang yang mengamalkan Islam yang sebenarnya juga punya ciri-ciri teroris. Jadi apa yang dilakukan teroris ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi Islam, hanya mudarat. Inilah jemaah sekalian 10 dosa, kesalahan, kesesatan, penyimpangan dan bid'ah serta kemungkaran yang dilakukan oleh teroris khawarij. Sungguh jauh bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan syariat berjihad. Jihad itu mulia, jihad itu syariat yang agung, tapi menjadi hina, menjadi kotor gara-gara aksi-aksi mereka. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini juga syubhat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Bahkan disuruh berdoa juga. Bahkan para ulama mengatakan maksud berdoa di situ adalah mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian adalah doakan mereka supaya dapat hidayah sehingga mereka menunaikan hak kalian. Apakah bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kemungkaran? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Ini syubhat mereka. Padahal jemaah sekalian, ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan perintah sabar, perintah mendoakan penguasa, dengan perintah merubah kemungkaran. Kenapa? Karena merubah kemungkaran itu, jangan cuma kita ambil satu hadis ini saja. Harus kita padukan dengan hadis-hadis yang lain. Harus kita padukan dengan syariat Islam yang lain. Di antaranya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberontak dan menjelek-jelekkan pemerintah. Tadi sudah kita sampaikan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansah li dhi sultan falyubdihi alaniatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi enggak boleh dipertentangkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi tetap melakukan ingkarul mungkar, merubah kemungkaran penguasa, tapi jangan disampaikan terang-terangan. Maka di sini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, yang tidak merubah kemungkaran sama sekali dengan dalih sabar, itu salah. Kesalahan yang kedua, merubah kemungkaran tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Lagi pula menjelek-jelekkan pemerintah itu ditujukan untuk menasihati pemerintah, sampai tidak ke pemerintah belum tentu sampai. Itu hanya akan memprovokasi masyarakat. Itu hanya akan menjadi ghibah, bukan nasihat. Hanya menjadi ghibah. Ya. Ini di satu sisi. Merubah kemungkaran tetap wajib, tapi dengan cara yang benar. Yang kedua, kaidah penting dalam syariat. Merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Betul, kita wajib merubah kemungkaran. Tapi kalau kita rubah kemungkaran itu, hanya muncul kemungkaran yang lebih besar, malah jadi haram. Jadi dalam kondisi seperti ini, orang yang diam saja itu bukan selemah-lemahnya iman. Justru dia beriman yang sebenarnya karena menjauhi yang haram. Yang merubah kemungkaran lalu muncul kemungkaran yang lebih besar, justru dialah yang lemah imannya. Kenapa dia melakukan kemungkaran? Yang dia lakukan adalah kemungkaran. Aksi-aksi di jalan, apalagi sampai melakukan aksi terorisme, itu bukan merubah kemungkaran, tapi kemungkaran yang dianggap ma'ruf. Itu bukan merubah kemungkaran, hanya menambah kemungkaran. Apalagi sampai membuat seorang muslim terluka di jalan. Sama saja, muslim itu dia masyarakat atau aparat keamanan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Mereka mungkin beralasan, nah itu kan ada provokator masuk di barisan kita. Ya kalian sendiri memberi kesempatan provokator untuk masuk. Jadi semua yang terlibat dalam aksi itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau membuat seorang muslim kehilangan nyawa. Yang muncul adalah kemudaratan yang lebih besar. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa tidak menghukum mati orang-orang munafik? Padahal sahabat minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, gombong orang munafik, pemimpin mereka, putranya sendiri minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghabisi ayahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Padahal itu merubah kemungkaran. Dan orang munafik luar biasa bahayanya terhadap Islam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan? Beliau tidak ingin orang-orang di luar Islam mengatakan anna Muhammadan yaktulu ashabah. Muhammad membunuh para sahabatnya. Kalau mereka mengatakan demikian, mudaratnya menjadi lebih besar. Kenapa? Kan tidak ada lagi yang mau masuk Islam. Jadi beliau tidak merubah kemungkaran dengan tangan. Kenapa? Karena akan muncul mudarat yang lebih besar. Apakah kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selemah-lemahnya iman? Subhanallah. Nabi yang paling kuat imannya. Kenapa tidak beliau rubah kemungkaran orang munafik dengan tangan beliau? Karena mengkhawatirkan mudarat yang lebih besar. Makanya di zaman Syekhul Islam, beliau bersama murid-muridnya melewati sekumpulan orang-orang Tatar. Anak buahnya Genghis Khan. Sedang minum khamar. Mabuk-mabukan sampai teler. Maka murid-murid beliau mau mencegah mereka. Jangan minum khamar. Kata Syekhul Islam, biarkan saja mereka. Jangan ditegur. Kenapa? Mereka kalau enggak teler, kerjanya membunuh, memperkosa. Jadi mudaratnya lebih besar daripada mereka teler. Iya. Ini harus kita pahami jemaah sekalian. Merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau muncul mudarat yang lebih besar, itu namanya kemungkaran yang dianggap sebagai ma'ruf. Apalagi cara-caranya bertentangan dengan syariat. Jadi tetap kita merubah kemungkaran. Tapi ada caranya. Menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Dan itu lebih diterima. Daripada menjelek-jelekkan. Kalau menjelek-jelekkan, hanya akan terjadi dua kubu. Pendukung pemerintah, penentang pemerintah. Padahal, kalau diperiksa, kebanyakan mereka sama-sama muslim. Subhanallah. Ini yang terjadi. Sama-sama muslim saling bermusuhan. Maka yang tersenyum, bertepuk tangan, yang tertawa adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu karena sudah haus. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.